Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musalla Al-Ikhlas Sendowo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku Sifatul Mar'ah Al-Muslimah fi Dha'il Kitab As-Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah hafizahallahu taala. Hadis selanjutnya adalah hadis yang ke-28 dari Atha'. Qal Atha' mengatakan, dakhaltu ana wa Ubaid ibn Umair. Aku dan Ubaid bin Umair datang dan masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat li Ubaid ibn Umair, maka ibunda Aisyah berkata pada Ubaid bin Umair, qad ana laka, telah tiba waktunya bagimu untuk mengunjungi kami. Faqala, maka Ubaid mengatakan, aku katakan, ya ummah wahai ibu, kama qala al-awwal, sebagaimana orang dulu bilang, yaitu peribahasa Arab yang mengatakan zurriban tasdad hubban, maka berkunjunglah ke tempat kawan, saudara atau yang lain kadang-kadang, maka akan menambah rasa cinta. Ya, maka orang Arab punya peribahasa bahwasanya berkunjung ke tempat saudara, kawan dan yang lain itu jangan sering-sering. Kalau sering-sering itu mboseni. Namun berkunjunglah jarang-jarang. Yang kadang-kadang, maka karena kadang-kadang maka ada kangen, ada rindu dan ada cinta. Maka bertambahlah cinta dengan kunjungan yang sifatnya semacam ini. Qal faqalat, maka ibunda Aisyah mengatakan, da'una min rotonatikum hadihi, tinggalkanlah kami dari omonganmu semacam ini. Qala ibn Umair, kemudian mengatakan, akhbirina wahai ibuku, wahai ibu, tolong kabarkan pada kami bi'ajabi syai'in, dengan sesuatu yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunda Aisyah diam sesaat, thumma qalat, kemudian bercerita, tatkala satu malam qal Rasul mengatakan, wahai Aisyah, biarkan aku untuk menyembah Tuhanku, Rabbku di malam ini. Qultu, maka aku mengatakan, wallahi demi Allah, inilah uhibbu qurbaka, sungguh aku senang dan suka dekat-dekat denganmu. Namun wa uhibbu masaraka, aku menyukai apa yang membuatmu senang dan bahagia. Ya, maka kita jumpai di sini adab yang mulia yang dicontohkan oleh Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik suami. Maka ketika beliau mau mengambil waktu istrinya, waktu bercengkrama dengan istrinya, maka beliau kita katakan pamitan atau mengkabarkan ini, maka tentu ini berarti beliau pamitan mau sholat itu tidak di setelah, bukan setelah ibunda Aisyah terlelap tidur dan masih dalam keadaan melek, maka beliau pamitan, tolong biarkan aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pamit ngomong, saya tak sholat ya, tidak kemudian asal pergi kemudian sholat demikian, namun ada omongan. Maka ini tentu akhlak mulia dan bentuk ya, bentuk adab yang mulia dari seorang suami kepada istrinya. Meskipun beliau statusnya suami, statusnya dalam rumah tangga itu pemimpin, namun tidak dan asal bertindak tanpa ada komunikasi, tanpa ada pergi ini mau ngapain, namun ada komunikasi yang terjadi. Qultu wallahi, nih, kemudian qalat, kata ibunda Aisyah, faqoma, maka Nabi berdiri, fatatahara, lantas berwudu, thumma qoma yusalli, kemudian sholat dan mengerjakan, berdiri mengerjakan sholat. Qalat, kata ibunda Aisyah, Nabi terus menerus menangis, hatta bala hijrahu, sampai tangisan itu membasahi pangkuan Nabi. Qal thumma, thumma baka, kemudian Nabi menangis, falam yazal, dan terus menerus ia pergi menangis sampai membasahi jenggotnya. Maka tadi mungkin menangis dalam posisi duduk sampai membasahi pangkuannya, dan menangis dalam posisi berdiri sehingga membasahi jenggotnya. Thumma baka, kemudian Nabi menangis, falam yazal, ia pergi dan terus menerus menangis sampai membasahi lantai. Ya, maka ini tentu menunjukkan hadis dalil bolehnya menangis dalam sholat, dan bahasanya tangisan dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Ini ada dalil menunjukkan lembutnya hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengerjakan sholat dengan menangis. Faja'a Bilalun, maka datanglah Bilal memberitahukan tibanya waktu sholat subuh. Falamma ra'ahu yabki, maka tatkala Bilal melihat Nabi menangis, Bilal mengatakan, ya Rasulullah, lima tabaki, kenapa engkau menangis padahal Allah telah mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang. Qal, Rasul mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku ingin jadi hamba yang bersyukur. Laqad nazalat alayya al-lailata ayatun, sungguh telah turun padaku malam ini satu ayat. Celaka bagi orang yang baca ayat tersebut dan tidak memikirkan isinya, yaitu di 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya ayat seluruhnya. Hadza hadisun hasanun, hadis ini adalah hadis yang kualitasnya hasan, diatkan oleh Ibnu Hibban dan disebutkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya As-Sahih Al-Musnad, dan dikomentari hadza hadisun hasanun, ini adalah hadis yang kualitasnya hasan. Ya, maka sisi istitulannya di sini Nabi ibunda Aisyah mengajari dan memberikan nasihat kepada Ubaid ibn Umair dan Atha dengan membawakan satu hal yang paling menakjubkan di hati beliau dari keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Abu Bakar berkata, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar, berkata kepada Umar, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo kita pergi ke tempat, ke rumah Ummu Aiman, kita kunjungi Ummu Aiman. Kama kana, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengunjungi Ummu Aiman. Falamma intahaina ilaiha, maka tatkala kami telah sampai ke rumah Ummu Aiman, bakat Ummu Aiman menangis. Lantas keduanya berkata kepada Ummu Aiman, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Sehingga apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lantas Ummu Aiman mengatakan, aku tidak menangis ala akuna, bukan karena aku tidak mengetahui bahasanya apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulnya. Akan tetapi aku menangis karena anal wahya qotikon ta'a, karena wahyu telah terputus, karena wahyu minas sama dari langit telah terputus, maka kalimat ini membangkitkan keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar, untuk menangis. Faja'ala, maka keduanya pun menangis, ma'aha bersama Ummu Aiman. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka Ummu Aiman mengatakan menangis bukan karena tidak menyadari bahasanya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulnya, namun beliau menangis dikarenakan wahyu telah terputus, wahyu dari langit telah terputus. Artinya setelah wahyu itu terputus, berarti manusia akan bertindak dan berbuat semata-mata dengan pendapat. Dan jika orang itu berbuat sesuai dengan apa yang ada di isi kepalanya masing-masing, maka apa yang akan terjadi, ikhtilafat madzahibuhum, maka akan terjadi perselisihan, maka terjadi keributan dan keramaian antara satu orang dengan yang lain, karena masing-masing kepala tentu berbeda-beda. Maka wa'adhumatul masaib, maka akan terjadi musibah-musibah yang besar menimpa umat ini. Oleh karena itu setelah wafatnya Nabi, maka muncullah maka semakin terang-teranglah muncul kemunafikan, tersebar gerakan kemurtatan dan keributan. Di kata Qurtubi ketika mensarah hadis ini di Sahih Muslim, seandainya bukan karena Allah menyelamatkan agama ini bithani itsnaini, dengan satu orang dari orang kedua dari dua orang di dalam gua, yaitu Abu Bakar, lama baqiya minhu atharun wala ainun. Setelah wafatnya Rasul terjadi keguncangan sangat luar biasa. Kata Al-Qurtubi, seandainya bukan karena Allah menyelamatkan umat ini melalui Abu Bakar, niscaya umat ini tidak ada lagi jejaknya di muka bumi. Maka kalimat Ummu Aiman ini membangkitkan tangis keduanya. Di antara fawaid dan kandungan hadis ini, anna fihi ziyadat ziyarat as-salihin. Di sini terdapat anjuran untuk berkunjung ke rumah orang yang saleh. Berkunjung dan menemui orang-orang yang saleh. Kemudian di sini kita jumpai ziyarat as-salih liman huwa dunahu. Bahasanya satu hal yang dibenarkan, orang saleh mengunjungi orang saleh yang lain yang levelnya lebih rendah daripada dirinya. Abu Bakar jauh lebih mulia daripada Ummu Aiman, namun dia berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Maka kemuliaan, posisi, kedudukan, kehormatan Abu Bakar tidak menghalangi Abu Bakar untuk mengunjungi orang saleh yang lain, meskipun itu levelnya jauh di bawah Abu Bakar. Maka tentu ini menunjukkan ketawatuan Abu Bakar. Dan bahasanya karena orang yang sombong, karena dia merasa mulia, maka dia akan punya anggapan, saya harus dikunjungi, masa saya mengunjungi, saya lebih mulia daripada dia. Namun lihat akhlak mulia Abu Bakar, meskipun Abu Bakar itu lebih mulia daripada Ummu Aiman, namun dia tidak masalah, tidak masalah berkunjung kepada Ummu Aiman. Kemudian di sini kita jumpai ziaratul insan liman kana sadiquhu yazuruhu. Kunjungan yang dilakukan oleh seseorang kepada kepada orang yang kawan dekatnya suka mengunjunginya. Dulu Rasulullah suka mengunjungi Ummu Aiman. Setelah Rasul wafat, Ya, maka tradisi ini masih dilanjutkan oleh Abu Bakar. Ya, maka ya, demikianlah di antara bentuk persahabatan, ketika seorang itu bersahabat, kemudian kawan dekatnya punya hubungan baik, berkunjung dengan pada orang-orang tertentu, maka setelah kawannya meninggal dunia tetap dilanjutkan. Ya, tetap dilanjutkan. Wa wali ahli buddi sadiqihi. Demikian juga orang-orang yang dicintai dan dekat di hati, kawan yang telah meninggal dunia dikunjungi setelah si kawan itu meninggal dunia. Demikian Abu Bakar mencontohkan pada kita bagaimanakah persahabatan. Persahabatan antara Abu Bakar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini kita jumpai ziaratu jama'ati minal rijali lil mar'ati salihah. Bolehnya ada kunjungan sejumlah laki-laki menemui perempuan, asalkan perempuannya adalah perempuan yang juga terkenal baik-baik dan mendengar perkataan perempuan tersebut. Maka ini menunjukkan bahasanya aurat perempuan bukanlah, suara perempuan itu bukanlah aurat. Boleh saja perempuan itu memperdengarkan suaranya kepada orang lain, atau bahkan orang lain mendengar suara tangisannya. Ini bukanlah satu hal yang tercela. Kemudian istishabu alim wal kabir sahiban lahu fi ziarah. Di sini kita jumpai bentuk ngajak-ngajak kawan, seorang alim atau seorang yang besar, untuk ngajak-ngajak kawannya untuk berkunjung, untuk membesuk orang sakit atau semacam itu. Abu Bakar ngajak-ngajak Umar untuk berkunjung ke tempat Ummu Aiman. Kemudian hadis ini atau riwayat dalil bolehnya menangis hazanan ala firaqis salihin, karena merasa sedih berpisah dengan orang-orang yang saleh. Meskipun boleh jadi orang tersebut telah meninggal dunia berpindah kepada sesuatu yang lebih baik, yaitu ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dan di antara kandungan yang lain yang bisa kita katakan dari ayat atau dari hadis ini, dalil bahasanya Allah di atas sana dan tidak di mana-mana. Ya, karena ada ungkapan wahyu terputus dari langit, wahyu terputus dari atas sana, dan wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini dalil bahasanya Allah ada di atas sana dan tidak di mana-mana. Kemudian sifat wanita salihah yang ke-8 adalah, di antara sifat wanita muslimah salihah adalah as-su'al an umuri diniha, telah rajin bertanya tentang masalah agama yang dia perlukan. Wa alla tusghil nafsaha bisu'al, dan tidaklah dia sibukkan dirinya, tidaklah dia sibukkan dirinya an mudad dari model pakaian, sehingga tidak sempat bertanya tentang masalah agama. Maka wanita yang salihah tidaklah karena sibuk ngurusi mode sampai akhirnya tidak punya waktu untuk belajar dan bertanya. Namun wanita salihah adalah orang yang menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk bertanya tentang masalah agama yang diperlukan dan dibutuhkan. Dan wanita salihah bukanlah orang yang aktif mengikuti perkembangan mode, yaitu mode pakaian. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau mengatakan, ja'at Ummu Sulaim yaitu ibunya Anas bin Malik, yang nama aslinya Rumaysah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu menyampaikan dan membahas kebenaran. Maka apakah seorang wanita itu memiliki kewajiban mandi junub jika dia mimpi basah? Maka di sini kita jumpai faedah dalam berbahasa, dalam adab dan bertutur kata, yaitu ketika seorang itu mau bertanya sesuatu hal yang aneh atau cenderung membuat rasa malu, hal yang malu untuk dibicarakan, maka sebaiknya dia beri kata pengantar. Ya, sebaiknya dia beri kata pengantar, kasih mukaddimah. Ya, mukaddimahnya di sini innallaha la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, Allah itu tidaklah malu kalau untuk menyampaikan kebenaran. Ya, jika itu babnya adalah bab ilmu, maka hal yang sebenarnya malu ya tidaklah tidaklah menjadi penghalang untuk disampaikan hal yang perlu disampaikan. Karena yang beliau tanyakan satu hal yang membuat rasa malu dibicarakan, masalah mimpi basah seorang perempuan. Ya, maka setelah ngasih mukaddimah baru beliau masuk pada tujuan dan maksud. Fahal alal mar'ati min ghuslin, maka apakah seorang wanita itu punya kewajiban untuk mandi besar idah talamat jika dia mengalami mimpi basah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya, ada kewajiban mandi jika dia melihat ada basah-basah. Maka Ummu Salamah menutupi, yaitu menutupi wajahnya karena malu. Waqalat, dan Ummu Salamah kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, apakah perempuan juga mimpi basah? Qal, maka Nabi mengatakan, na'am, iya. Maka berdasarkan berdasarkan hadis ini, maka hadis ini menunjukkan bahasanya wanita juga mengalami mimpi basah sebagaimana laki-laki mengalami mimpi basah. Dan jika seorang wanita atau laki-laki itu mengalami mimpi basah, maka ada kewajiban mandi manakala setelah bangun dia cek ada basah-basah di celananya. Mafhum mukhalafahnya menunjukkan kalau dia bangun dan ternyata dia merasa mimpi basah, dan ketika bangun dia tidak melihat ada basah-basah, berarti tidak ada kewajiban untuk mandi. Naam, kata Nabi, iya, taribat yaminuk. Ya, sungguh celakalah dirimu. Makna sal taribat yaminuk, tangan kananmu menempel di debu, nempel di tanah yang penuh dengan debu. Dan ini adalah ungkapan ungkapan orang Arab untuk mengatakan terjemah bebasnya, tidak layak seperti dirimu kok itu ditanyakan. Orang seperti dirimu menurutku tidak layak, tidak berkelas kalau engkau bertanya dengan pertanyaan semacam itu. Fabima yusbihuha waladuha. Jika bukan karena perempuan itu punya air mani, maka dengan apa anaknya itu bisa serupa dengan ibunya? Maka adanya kemiripan dan keserupaan antara seorang anak dengan ibunya dan bapaknya menunjukkan bahasanya bapak itu punya air mani, demikian juga ibunya juga punya air mani. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini yang jadi mahalus syahid tentu pertanyaan Ummu Sulaim, fahal alal mar'ati min ghuslin idah talamat. Maka Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal yang dibutuhkan. Dan ini tentang masalah agama, itu tentang masalah mandi besar. Maka hadis ini dalil bahasanya Ya, boleh saja seorang perempuan bertanya hal-hal semacam ini, mandi besar dan hal-hal yang terkait dengannya kepada laki-laki yang berilmu. Kemudian dari Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini katakan zaujin Nabi karena dalam bahasa Arab zauj itu bisa untuk laki-laki dan bisa juga untuk perempuan. Ini bahasa Arab yang fasih, itu suami disebut zaujun dan istri juga disebut zaujun. Kecuali di bab faraid, maka supaya tidak membingungkan, maka ulama faraid membedakan antara zaujun dan zaujatun. Adapun selain bab faraid, maka bahasa Arab standar istri itu zaujun, suami juga zaujun. Dari Ibunda Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah beliau tidaklah mendengar sesuatu yang tidak beliau kenal kecuali ila raja'at fihi, kecuali beliau akan tanyakan. Beliau akan tanyakan, akan beliau konsultasikan. Hatta ta'rifahu, sehingga beliau mengenal apa yang dimaksudkan dan mengerti apa yang dimaksudkan. Maka satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man husiba udziba. Ya, siapa yang menjalani hisab, maka dia akan diazab. Nah, ini dianggap satu hal yang aneh bagi Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, awalaisa yaqulullahu ta'ala, wahai Rasul, bagaimana kok demikian? Semua orang yang mengalami hisab akan diazab. Ya, padahal Allah Ta'ala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Ada orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Kok lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama dzalika al-ardu. Ini hisab yang mudah itu adalah al-ardu. Hisab yang sekilas. Walakin man nukisha al-hisaba yahliku. Akan tapi siapa yang dihisab, yaitu hisab yang detail, nukisha al-hisab, hisab dalam bentuk niqosh, hisab dalam bentuk munakoshah, itu hisab yang detail, yahliku nisaya dia binasa, yaitu nisaya bisa dipastikan dia masuk neraka. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, wa fil hadis, dalam hadis ini terdapat pelajaran, yaitu makana inda Aisyah minal hirs, antusias yang luar biasa yang dimiliki oleh Aisyah untuk mencoba memahami makna-makna kandungan hadis. Ya, maka ya, dan di sini mahalus syahidnya. Antusias luar biasa yang ada pada Aisyah untuk tahu makna hadis, kandungan hadis. Ya, ketika beliau mendapatkan pelajaran, tidak faham, mengganjal, maka tanya. Nah, di sini mahalus syahidnya bahasanya, wanita muslimah salihah adalah orang yang semangat bertanya. Ya, itu bertanya tentang hal yang tidak dia mengerti dan tidak dia ketahui. Karena dia ingin agar pulang dalam keadaan faham dan tahu. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasa bosan minal muraja'ati fi ilmi, ketika ditanyai ulang, sudah ngajar kemudian menerima pertanyaan. Beliau tidaklah seorang yang bosan menerima pertanyaan. Fil ilmi, dalam masalah ilmu. Beliau tidak mengatakan, beliau tidak melarang, beliau tidak menolak untuk ditanyai berkenaan dengan apa yang telah disampaikan. Namun beliau bersedia menjawab, dan tidak mempermasalahkan orang yang bertanya kepadanya tentang apa yang telah dijelaskan. Tidak sebagaimana sikap sebagian guru, sikap sebagian kiai dan semacam itu yang menganggap bahasanya pertanyaan murid kepada kiainya, kepada ustadznya adalah bentuk ketidaksopanan dan bentuk kekurang ajaran. Murid yang baik yaitu didengarkan, faham, ya alhamdulillah, enggak faham ya sudah. Itu prinsip sebagian dan anggapan sebagian kiai, sebagian ustaz demikian. Dan tidak demikian cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar. Beliau menyampaikan materi. Kita anggap saja tadi kalimat manhusibah uziba itu materi. Setelah materi disampaikan, ada yang bertanya tidak faham, minta penjelasan ulang, maka beliau welcome. Beliau ya menerima, tidak mempermasalahkan dan tidak menganggap itu sebagai bentuk bentuk kekurangan ajaran. Oleh karena itu maka pelajaran ya, yang lain dari hadis ini jawaz al-munadharah, bolehnya diskusi. Ya, diskusi antara di antaranya adalah diskusi antara murid dengan guru. Kemudian dan dalam diskusi masalah ilmu itu dibolehkan muqabalatus sunnah bil kitabi. Membandingkan isi hadis pakai ayat. Wahai Nabi, bisa kita katakan loh hadisnya bilang demikian, apa itu sinkron dengan ayat? Kok sepertinya tidak sinkron dengan ayat? Fasofa yuhasabu hisaba yasira. Maka Ibunda Aisyah mengatakan itu tidak sinkron dengan ayat. Ayat mengatakan ada hisab yang mudah, orangnya tidak mampir ke neraka karena mendapatkan hisab yang mudah. Lah kok ada hadis bilang siapa yang mendapatkan hisab mampir neraka? Padahal ayat Al-Quran mengatakan ada hisab yang mudah dan orang yang mendapatkan hisab yang mudah tidak mampir neraka. Ya, maka di sini kita jumpai muqabalatus sunnah bil kitab. Di bab diskusi ya, dalam konteks diskusi maka boleh saja orang itu mengkaitkan hadis dengan ayat Al-Quran yang dirasa ya, bertentangan dengannya. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini tafawutun nas fil hisab. Biasanya manusia itu bertingkat-tingkat dalam masalah hisab. Berdasarkan ayat, ada hisab yang mudah berarti ada hisab yang sulit. Kemudian biasanya pertanyaan tentang hal semacam ini tidak termasuk dalam hal yang terlarang pada para sahabat. Yaitu dalam firman Allah Ta'ala, wala tas'alu an asya'a. Janganlah kalian tanyakan berbagai hal. Dan demikian juga hadis Anas, kami dilarang untuk bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an syai'in. Tentang apapun. Dan ini juga semacam ini, kasus semacam ini juga terjadi pada selain Aisyah. Dalam hadis dari Hafsah, beliau mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk neraka dari orang-orang yang mengikuti perang Badar dan Hudaybiyah. Maka Hafsah bertanya, bukankah Allah berfirman? Nah ini juga sama ini. Dalam tanda kutip mempertentangkan hadis dengan ayat. Wa in minkum illa waridha. Semua kalian itu akan mendatangi neraka. Fa ujibat bi qaulihi. Maka pertanyaan Hafsah ini kemudian dijawab dengan ya bukankah lanjutannya ayat? Gimana lanjutannya ayat? Summan nunajjiyalladzina taqau. Kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Demikian juga para sahabat bertanya tatkala turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak menodai imannya dengan kezaliman. Maka sahabat bertanya pada Nabi, siapakah di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Fa ujibu, maka mereka mendapatkan jawaban yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kemusyrikan. Wa jami' dan titik kesamaan antara pertanyaan-pertanyaan tiga pertanyaan ini adalah zuhurul umum. Bahasanya terdapat dalil yang bersifat umum dalam masalah hisab, demikian juga mendatangi neraka, demikian juga kezaliman. Lantas Nabi jelaskan pada mereka Bahasanya yang dimaksudkan dalam tiga ayat tersebut semuanya adalah khas, adalah sesuatu yang bersifat khusus. Walam yaqa' mislu hadza, dan tidaklah terjadi semisal ini dari para sahabat kecuali jarang-jarang. Ma'at tawajjuhi su'al, ya, diiringi dengan disampaikannya tawajjuhi su'al, soalnya memang soal yang pas, wajih, ya, nyambung. Tawajjuhi su'al, soalnya pertanyaan, dia pertanyaan yang tawajjuh. Tawajjuh di sini artinya nyambung. Memang layak untuk ditanyakan. Memang layak ditanyakan. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang enggak nyambung dan enggak layak untuk ditanyakan. Pertanyaan yang tidak berkualitas. Pertanyaan sahabat, tiga contoh di sini, pertanyaannya berkualitas. Memang nyambung. Ayatnya umum, kok ada Nabi punya kalimat seperti itu. Wadhuhur, dan pertanyaannya jelas. Dan hal tersebut karena sempurnanya pemahaman mereka dan pengetahuan mereka dengan bahasa Arab. Nah, lantas gimana komprominya? Ada di sini kita jumpai dua jenis dalil. Realita bahasanya sahabat bertanya kepada Nabi. Kemudian ada dalil yang mengatakan sahabat dilarang bertanya kepada Nabi. Ini gimana komprominya? Wa yuhmal ala ma warada min dami man sa'ala anil muskilat, maka yuhmal dimaknai, kita hamal, kita maknai ma warada min damin, celaan untuk celaan bertanya, ma warada yang berdalil, dalil yang menunjukkan celaan terhadap orang yang bertanya itu ditujukan pada man sa'ala anil muskilat, orang yang bertanya tentang hal-hal yang aneh, atau kemudian celaan orang yang bertanya tentang hal-hal yang membingungkan, itu kita maknai ala, kita hamal, kita maknai ala man sa'ala ta'annutan. Ini komprominya adalah mana kalau orang itu bertanya ta'annutan untuk menyusah-nyusahkan diri, bertanya yang tidak perlu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, maka mereka akan mencari-cari yang tidak jelas dalam rangka mencari fitnah. Dalam hadis dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika engkau melihat orang-orang yang bertanya tentang hal itu, maka mereka lah orang yang Allah maksudkan, maka waspadailah mereka. Wa min thamma, maka dari sana Umar mengingkari Sabir atau Subair. Tatkala Umar melihat orang ini seringkali bertanya tentang hal-hal semacam itu, wa aqabahu, dan kemudian Umar menghukumnya. Ya, sehingga di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar kompromi tentang dua jenis dalil. Dalil yang melarang sahabat bertanya dan realitas sahabat bertanya, bahasanya yang dilarang adalah bertanya yang tidak perlu. Ada pertanyaan yang tidak diperlukan, tidak mendesak untuk ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan berdasarkan hadis yang tadi kita baca, maka hisab itu ada dua macam. Ada hisab yang ringan, nama lainnya adalah al-ardu, dan ada hisab yang sulit, nama lainnya adalah niqash atau munaqashah. Dan siapa yang hisabnya itu adalah hisab yang detail, yang ya detail satu persatu itu semuanya dicek, maka itu alamat dia masuk neraka. Ya, ada pun orang yang tanda bahasanya orang itu selamat langsung masuk surga tanpa mampir ke neraka, manakala hisabnya hisab yang global, itulah yang disebut dengan hisab yang ringan, dan itulah yang disebut dengan al-ardu. Ya, kemudian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma, bahasanya ada seorang wanita Ansar namanya Asma. Asma di sini bukan muhajirin. Ini karena nanti di bawah ada pujian nikman nisa nisaul ansar. Ya, berarti Asma di sini bukan Asma binti Abu Bakar. Ya, karena Asma-nya adalah Asma dari Ansar. Sa'alat bertanya pada Nabi SAW tentang mandi haid. Ini mahalus syahidnya. Bertanya tentang mandi haid. Ini menunjukkan bahasanya wanita muslimah salihah adalah yang seorang yang semangat untuk mencari ilmu, dan diantara cara untuk mendapatkan ilmu adalah bertanya. Dengan pertanyaan yang baik dan berkualitas. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, tak khudu ihdakunna, hendaklah seorang wanita mengambil ma'aha air. Hendaklah dia siapkan air, wasidrotaha dan daun sidr. Itu bidara. Dan yang dimaksudkan di sini adalah bidara yang sudah ditumbuk. Ya, tumbuhan bidara. Karena, maka jika disebut bidara dalam konteks dipakai untuk mandi dan sejenisnya, maka yang dimaksudkan adalah bidara bukan dalam kondisi daun, namun yang sudah layak untuk dan siap untuk dipakai. Jadi jangan dipahami, oh itu cuma lembaran-lembaran bidara, namun bidara yang siap dipakai sebagai pembersih. Sebagaimana ditegaskan oleh Fayyumi, beliau mengatakan, wa idza utliqa asidr, jika disebut kata-kata daun bidara, fil ghusl, di bab mandi, fal murad al waraq al matahun, maka yang dimaksudkan adalah lembaran-lembaran daun bidara yang sudah ditumbuk. Maka yang dimaksudkan di sini adalah tumbuhan daun bidara. Fatatoharu, itu aslinya ada dua tak, fatatoharu, maka adalah dia bertoharah, bersuci dengannya. Fatuh sinu tahura atau tuhura, maka adalah yang pasnya tuhura, yang lebih pas tuhur. Kalau tok itu jika di fathah tahur, maka artinya adalah air yang dipakai untuk bersuci. Dan kalau kegiatan bersuci itu toknya di dhamma tuhur. Ya, maka lantas dia bersuci dengan bagus. Ini. Maka di sini ada tatahur dan ada tuhur. Maka tatahur di sini, maka ada dua ini, tatahur dan tuhur. Sebagian ulama membedakan, menjelaskan bahasanya keduanya berbeda. Nah, Al-Qurtubi, Abdul Abbas Al-Qurtubi, pensyarah Sahih Muslim, mengatakan bahasanya tatahur yang diperintahkan itu adalah menggunakan daun bidara. Tatahur yang diperintahkan dengan menggunakan daun bidara di sini adalah maknanya adalah izalatu ma'aliha min najasatil haid. Adalah membersihkan darah haid yang ada pada dirinya. Bagian-bagian badan yang terkena darah haid itu tatahur. Adapun kemudian wal ghuslu asani huwa lil haid. Sedangkan mandi yang kedua, tahur yang kedua, yang dimaksudkan adalah mandi haid. Sebagaimana juga Qadhi'iyat mengatakan tatahur yang Nabi maksudkan adalah tatahur minan najasah. Adalah membersihkan diri dari najis, yaitu bagian badan yang terkena darah haid. Namun ada pendapat pendapat An-Nawawi yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tatahur al-awwal, tatahur itu adalah al-wudu'u, adalah berwudu. Ini tentang makna tatahur di sini. Jadi pendapat pertama mengatakan maknanya adalah membersihkan bagian-bagian badan yang terkena darah haid. Ini pendapat Qurtubi, demikian juga Qadhiyat. Sedangkan pendapat Nawawi, tathahhur di sini maknanya wudu. Dalam rangkaian mandi junub, itu wudu dulu. Dalam rangkaian tata cara mandi besar, wudu dulu baru mandi. Nah, tathahhur yang dimaksudkan di sini wudu. Kemudian di sini penulis Sahih Muslim yang saya bawa mengkompromikan dua, berupaya untuk mengkompromikan dua pendapatnya dengan mengatakan pendapat yang lebih tepat menurut menurut kami bahasanya yang dimaksudkan adalah dua-duanya. Bahasanya yang dimaksud dengan tathahhur itu membersihkan najis, yaitu darah haid yang boleh jadi ada pada badan, dan wudu. Karena keduanya satu hal yang diperintahkan menurut syariat. Ditambah bahasanya Nabi SAW jika mandi junub, maka beliau membersihkan kemaluannya. Demikian juga bagian badan yang boleh jadi terkena kotoran. Setelah itu demikian juga terdapat anjuran untuk berwudu dengan baik. Dan Nabi mengatakan, siapa yang berwudu dan berwudu dengan baik, maka akan bersih dia dari dosa-dosanya. Sehingga kesimpulannya, fatathahhara fatuhsinu tuhura. Di sini, di kalimat ini yang dimaksudkan adalah dua tohara. Dua jenis tohara, yaitu membersihkan badan dari najis dan berwudu. Dan itu satu paket. Kalau kita lihat tata cara mandi besarnya Nabi, pertama kali beliau membersihkan diri dari yang kotor-kotor di kemaluannya atau di bagian yang lain, setelah itu berwudu. Dan ini ditambah memaknainya dengan wudu, terutama di kalimat fatuh sinutuh tohuro, itu satu hal yang cocok karena terdapat banyak hadis-hadis yang memerintahkan untuk memperbagus wudu. Istilah memperbagus itu umumnya di hadis untuk wudu. Sehingga fatuh sinutuhura di sini dimaknai dengan memperbagus wudu. Nah, setelah itu, jadi maka fatathahhara fatuhsinu tuhura di sini prosesnya adalah membersihkan badan dari najis kemudian berwudu. Setelah itu baru proses mandi. Mandi yang sesungguhnya. Summa tasubbu ala ra'siha, kemudian adalah wanita yang mau mandi haid tadi menuangkan di atas, menuangkan air pada kepalanya. Fatadlukuhu dalkan syadidan, lantas dia gosokkan kepalanya dengan gosokan yang serius. Hatta tablugha su'una ra'siha, sampai domir tablugha, domirnya itu kembali ke ihda. Maka sampailah dia, dianya kembali ke wanita itu sampai pada su'una ra'siha. Su'una ra'siha dulu saya biasa sering terjemahkan dengan dasar rambutnya, namun ternyata kurang pas. Di sini disampaikan bahasanya su'una ra'siha maknanya adalah usul sya'ri ra'siha. Ya, dari kalimat ini maka dulu saya biasa terjemahkan dengan dasar rambut kepalanya. Ya, ternyata ada keterangan lebih lanjut. Ya, wa usulus su'un, dan usulus su'un itu maknanya adalah al-khutut allati fi idhamil jumjumah. Itu adalah garis yang ada pada tulang tengkorak, yaitu tulang kepala. garis yang ada di dasar kepala. Apa itu maksudnya? Mujtama'u su'abi 'idhamiha. Ternyata terjemah jawanya uyang-uyangnya. Mujtama' su'ab 'idhamiha. Kumpulan cabang tulang-tulangnya. Su'un bentuk jamaknya adalah bentuk jamak dari sya'an. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi, pensyarah Sahih Muslim, bukan Qurtubi penulis tafsir. Su'un maknanya adalah aslu farki ra'si. Dasar belahan rambut kepala. Wa multaqaha. Dan tempat ketemunya. Tempat ketemunya belahan rambut. Apa itu? Uyang-uyang. Karena rambut itu terbelah secara alami. Nanti titik temunya ada di, yaitu, apa bahasa Indonesianya? Bahasa jahatnya uyang-uyang. Aslu farki ra'si, dasar belahan rambut kepala, wa multaqaha, itu definisi su'un ra'si. Dan ya, tempat titik temunya belahan rambut. Jadi uyang-uyangnya. Maka gosok-gosokkan, siramkan air kepala, gosok-gosok, sampai-sampai gosok-gosok itu, gosok-gosok dengan tangan dan jari itu sampai pada uyang-uyangnya. Nah, terus apa maksudnya? Ini terjemahnya. Maksudnya apa? Wa dzikruha wa dzakarha mubalaghatan fi siddati talqi. Disebutkannya uyang-uyang di sini itu maunya adalah sungguh-sungguh dalam memberikan tekanan-tekanan, gosokan-gosokan, sentuhan-sentuhan. Ya, jari ke kepala. Wa isalul ma ila mayakhfa min ar-ra'si. Dan menghubungkan dan menyampaikan air pada bagian kepala yang tersembunyi. Itu maksudnya, itu maunya. Tapi kalau terjemahnya tadi. Tsumma tasubu 'alaiha al-ma, kemudian dia tuangkan pada, yaitu padanya setelah digosok-gosok, yaitu ala su'un ra'siha. Ya, pada uyang-uyangnya tadi dia tuangkan padanya air. Terus setelah itu dia ambil firsatan ya, mumassakatan, bacanya firsah ya. Itu situ apa? Fursah. Kata Qurtubi, sahih riwayat fiha tentang cara bacanya bikasril fa wa fathis sot. Ya, fa-nya di kasrah, sot-nya di fathah. Firsah. Yang maknanya adalah al-qita'atu minasyai, potongan sesuatu. Diambil kata-kata farsun, artinya al-qata'u, potongan. Ini bacanya firsah, bukan fursah. Fursah kesempatan. Ya. Firsah, potongan. Mumassakatan. Ya. Artinya yang diberi misik, diberi parfum. Fatatoharu biha, lantas hendaklah wanita haid tersebut, wanita yang mandi haid tadi, dia membersihkan diri biha dengan menggunakan potongan potongan kain atau kapas atau semacam yang telah diberi misik, hendaklah dia gunakan untuk membersihkan diri. Dan ini adalah bentuk kesungguhan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, yaitu bau darah yang tidak sedap. Ya, demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqadana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.